Mitra bisnis faktor-faktor krusial yang memicu kerancuan dalam sistem pemerintahan presidensial di negara kita adalah minimnya pemahaman serta adanya tarik-menarik kepentingan antar elit serta partai politik, dan diperkuat lagi dengan adanya kegamangan serta keraguan presiden sebagai pemimpin eksekutif yang legitimate atau mendapat mandat penuh dari rakyat. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, seandainya Presiden tidak bersikap terlalu berhati-hati dan gamang seperti yang dikritisi oleh banyak kalangan, kerancuan dalam sistem pemerintahan tidak akan terjadi ya Pak? Iya, kalau Presiden tegas ngambil kekuatan kayak gitu dari awal nggak ada masalah kok. Iyalah, nggak ada masalah. Ini kesalahan sebagian juga di Presiden. Harusnya dibentuk seakan kabinet aja, nggak usah dihitung kekuatan partai segala macam. Malah lebih baik kok republik ini gitu. Jadi Bapak melihat Presiden harusnya tidak perlu takut atau memperhitungkan kekuatan partai politik ya Pak? Nggak usah, partai gurem semua aja merasa hebat. PKS berapa persen sih kan? Cuma 7% berapa? PAN berapa persen? 5%? Apa dari 100% itu artinya? Tendangin aja udah nggak apa-apa itu. Golkar juga berapa persen kayak gitu. Buktinya kemarin juga kalah. Mau digabung-gabung juga. Lantas apakah Presiden juga tidak perlu memperhitungkan ada atau tidaknya koalisi parpol di parlemen, Pak Hermawan? Koalisi itu, saya pernah nulis yang benar itu mestinya koagulasi. Koagulasi itu kayak darah gitu kan. Dia mengental, habis itu dikasih obat, cair lagi gitu. Habis itu mati orangnya gitu kan. Gitu. Ini, tarik ulur, talek ulur. Penonton ada yang, kalau penonton anarkis gitu kayak saya, kita senang aja lihat orang berantem gitu, tapi yang lain kan ya capek deh gitu kan. Tapi kalau kita melihat kondisi pimpinan dan elit kita yang saling jegal dan saling adu kepentingan, tampaknya rakyat yang jadi korban Pak Her. Intinya begitu. Mana ada korban pemimpin, gak ada, salah sendiri milih jadi rakyat gitu. Nindas rakyat itu enak, Bung. Siapa yang bilang, wah ini penindasan rakyat? Anda belum pernah nindas rakyat. Tanya tuh yang pernah nindas rakyat, itu enak, menyenangkan. Jadi lebih baik Anda belajar nindas rakyat lah, gitu. Tapi kalau buat saya, ya, orang senang petentang-petentang gitu loh, jadi pejabat itu. Sekarang anggota DPR minta fasilitas VVIP di bandara yang gitu. Kalau kere munggah balik, orang Jawa bilang ya kayak begitu gitu loh. Preman pasar tiba-tiba dari pejabat gitu. Intinya kan di situ, orang-orang itu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.